Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Hafidz Al-Alamah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada penukilan yang beliau bawakan, yang beliau sebutkan di dalam pasal, ya, yang mana beliau memberikan nasihat kepada kita semua agar senantiasa menjaga tilawatul Quran. Ya, yambaghi an yuhafidha ala tilawatih. Sepantasnya bagi seseorang untuk dia menjaga kebiasaan membaca Al-Quran, memiliki rutinitas membaca Al-Quran, ya, dan memperbanyaknya. Nah, dalam hal ini tentunya setiap orang memiliki keadaan yang berbeda, yang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, akan tetapi poin yang terpenting adalah hendaknya seorang berusaha untuk hari-harinya itu tidak kosong dari membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai seorang melewati 3 hari tanpa sedikit pun dia membaca Al-Quran. Nah, dikhawatirkan akan termasuk di dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, Rasul, ya, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjur, ya, sesuatu yang ditinggal, sesuatu yang dijauhi, sesuatu yang dilupakan, ya. Nah, lebih menyibukkan dengan urusan-urusan yang itu kebanyakannya perkara yang sia-sia, ya, atau lebih mementingkan urusan-urusan dunia. Nah, ini ya, padahal tilawatul Quran, qiraatul Quran memiliki keutamaan yang kita telah mengetahui bersama, ya, yang telah kita bacakan di awal pembahasan kitab ini, ya, hadis-hadis yang mungkin sering sekali kita sebutkan. Nah, yang mana setiap huruf dilipat gandakan 10 kebaikan dan seterusnya. Ya, Al-Quran sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat, ya, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang sangat banyak, yang hadis-hadisnya tidak asing di telinga kita, ya. Maka di sini beliau pun na'am memberikan tanbih kepada kita untuk menjaga rutinitas membaca Al-Quran. Kemudian beliau pun di sini membawakan asar dari para salaf sebagai contoh, ya, sebagai contoh yang bisa kita jadikan teladan dalam hal kesemangatan mereka membaca Al-Quran. Ya, ada yang membaca, ada yang bisa mengkhotamkan Al-Quran 2 bulan sekali, dan ini insyaallah masih bisa kita ikuti, masih bisa kita tiru ya. 2 bulan sekali masih sangat-sangat memungkinkan ya. Nah, ada pula yang 1 bulan sekali, ini juga masih sangat memungkinkan untuk kita tiru, untuk kita ikuti. Nah, ada pula yang setiap 10 hari sekali, ada yang 8 hari sekali, 7 hari sekali, ya, 6 hari sekali, 5 hari sekali. Ya. Ada yang 4 hari sekali dan seterusnya. Bahkan ada yang 3 hari sekali. Bahkan ada yang 2 malam. Ya, setiap 2 malam bisa mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya. Bahkan yang lebih menakjubkan, ada yang sehari semalam bisa mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 8 kali. 4 kali di malam, di 4 kali khatam di malam hari, 4 kalinya khatam di siang hari. Ya. Walaupun ini tentunya tidak tergambarkan di benak kita bagaimana caranya. Ya. Dan bisa dipastikan teramat mustahil untuk kita terapkan pada masa-masa kita sekarang ini. Ya, mengkhatamkan Al-Qur'an sehari sekali. Ya, 1 hari 1 kali khatam ini bisa dikatakan sangat sulit. Bahkan bisa kita katakan mustahil ya. Illa rahimahullah, kecuali memang ada orang-orang yang memiliki semangat yang luar biasa. Ya. Nah, kan tapi intinya adalah kita mengambil pelajaran dari himmah para salaf. Semangatnya para salaf dalam membaca Al-Qur'an itu. Ya. Semangatnya mereka. Nah. Kemudian beliau menukilkan ya siapa saja para salaf yang mereka mengkhatamkan Al-Qur'an 2 bulan, 1 bulan. Maka beliau sebutkan faminal ladina kanu yakhtimunal khatamatan khatmata bilaili wal fil yaumi wal lailah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan di antara yang mengkhatamkan Al-Qur'an sehari semalam adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, wa Tamim ad-Dari, wa Sa'id ibn Jubair, Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabi, Sa'id ibn Jubair radhiyallahu rahimahullah, seorang tabi'in, wa Mujahid, Mujahid ibn Jabir rahimahullahu taala, juga seorang tabi'in kibar ya, mufassir masyhur, seorang ahli tafsir yang sangat terkenal, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid Ibnu Jabir radhiyallahu anhu atau rahimahullah, wa Syafi'i wa akharun, dan al-Imam Syafi'i dan yang selain mereka banyak ya, para ulama yang khatam sehari sekali ya. Nah, ini saja mungkin tidak tergambarkan di benak kita bagaimana caranya mengkhatamkan Al-Qur'an sehari sekali ya. Naam. Akan tapi sebagian para ulama menjelaskan bahwa ya, ini bisa jadi ya, ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin di masa dahulu itu waktu tidak seperti sekarang ya. Waktu di zaman dahulu tidak seperti sekarang ya, yang namanya akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Semakin lama waktu semakin cepat. Ya kan? Tidak terasa. Ya. Sehari, sepekan pun kita kadang enggak terasa, tahu-tahu udah. Wah. Sudah hari Jumat lagi, ya kan? Sudah libur. Lagi anak-anak libur, tahu-tahu udah beraktivitas lagi. Ya. Nah. Ya, tahu-tahu udah mau masuk Ramadan ini. Ya. Pokoknya tahu-tahu lah, ya. Sekarang gitu. Nah, punya rencana ini, punya rencana itu, ya kan? Belum sempat kesampaian tahu-tahu udah, wah, udah dekat lagi waktunya ini. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman. Waktu semakin terasa singkat, ya kan? Walaupun sama-sama 24 jam. Nah, atau bisa jadi Dikarenakan apa? Barokah, barokatul umur atau barokatul waktu, barokah waktu yang ada di tengah mereka, sehingga mereka bisa menggunakan waktu sedemikian apa yang kita tidak bisa menggunakannya. Sama-sama punya waktu 24 jam. Ya. Nah, atau bisa jadi ini merupakan karomah. Ya, namanya karomah merupakan khariqu al-adat, sesuatu yang di luar kebiasaan yang hanya diberikan Allah oleh hamba-hambanya yang soleh. Ya, hamba-hambanya yang merupakan wali-walinya. Wali Allah, karomah, sesuatu yang di luar logika. Ya. Nah. Nanti kan dinukilkan pula ada yang khotam bainal maghrib wal isya, khotam, bayangkan. Antara maghrib dan isya. Nah, kita bainal maghrib wal isya baca satu juz saja sudah luar biasa mungkin ya. Antara sholat maghrib dan isya bisa selesai satu juz itu udah kebanggaan, prestasi. Ini khotam. Baik. Kemudian wa minal ladzina kanu yakhtimuna salasata khatamat Salim ibnu Itr. Ya. Dan termasuk di antara para salaf yang mengkhatamkan Al-Qur'an ya dengan tempo 3 hari 3 kali khatam ya adalah Sulaim ibnu Itr. Nah, Sulaim ibnu Itr, Abu Salamah At-Tujaibi Al-Misri. Ya. Abu Salamah At-Tujaibi wa Misr. Beliau seorang qadhi. Seorang qadhi Mesir. Naam. Ya, disebutkan oleh An-Nawawi di sini Salim bin Itr radhiyallahu anhu qadhi Misr fi khilafati Muawiyah. Beliau merupakan seorang qadhi di Mesir pada kekhilafan Muawiyah radhiyallahu an. Wa qasun ahlu Misr, dan beliau adalah seorang qas. Seorang qas adalah orang yang tukang bercerita ya, tukang kisah. Pada zaman dahulu ada orang-orang yang dijuluki sebagai qusos. Qusos artinya yang suka bercerita. Ya. Nah, cerita tentang sejarah ya, walaupun para ulama mencela sebagian para qusos karena mereka bercerita menyampaikan suatu perkara yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalil, tidak ada sumbernya, ya. Nah, kemudian Farwa Abu Bakar ibnu Abi Daud dan diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abi Daud, rahimahullah, di dalam kitab Al Masahif. Abu Bakar ibnu Abi Daud, beliau merupakan anak dari Al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah, pemilik kitab Sunan ya, Sunan Abi Daud rahimahullah. Maka Abu Bakar ibni Abi Daud rahimahullah, beliau meriwayatkan ya, annahu kana yakhtimu fi kulli laylah salasa khatamat, bahwasannya beliau Salim atau Sulaim bin Itr itu mengkhatamkan Al-Quran setiap malam 3 kali. Ya, setiap malam 3 kali khotam. Nah, warawa Abu Umar Al-Kindi ya, diriwayatkan pula oleh Abu Umar Al-Kindi rahimahullah, Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub ya. Nah, seorang muarikh, seorang ahli sejarah. Nah, beliau meriwayatkan di dalam kitabnya Qudhatul Misr, Qudhatun Misr. Kitab beliau yang diberi judul Qudhat Misr, Qadhi Mesir, annahu kana yakhtimu fil lailah 4 khatamat. Bahwasannya beliau ya, Sulaim Al-Itr ya, seorang qadhi Mesir tadi, beliau mengkhatamkan setiap malam 4 kali khatam. Jadi ada berbagai versi riwayat ya, ada yang mengatakan 3 kali khatam satu malam, ada yang mengatakan 4 kali khatam ya. Al-muhim sesuatu yang sangat luar biasa ya, 3 kali khatam semalam. Wa qala Syekh Shalih al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Naam. Dan Syekh Shalih Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau adalah Muhammad ibn al-Husain bin Muhammad bin Musa. Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Musa Al-Azdi As-Sulami, ya. Beliau dari daerah Naisabur. Nah, dan beliau ini Abu Abdurrahman As-Sulami merupakan ulama sufiyah, ya, ulama mutasawwifah, ulama sufi, ya. Memiliki kitab yang berjudul Tabaqat As-Sufiyah, ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran sufinya beliau. Nah, dan juga beliau memiliki kitab yang masyhur, ya, yaitu kitab Adabus Suhbah, adab-adab persahabatan, ya. Nah, adab-adab persahabatan. Nah, yang diringkas oleh sebagian ulama menjadi Adabul Isyrah, yang mungkin pernah dibawakan, ya, di talim di tempat kita oleh Ustaz Abu Ahmad Ali hafizullah. Nah, maka Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, di sana juga ada seorang ulama masyhur tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, yang bernama Abdullah bin Habib Abu Abdurrahman As-Sulami, yang merupakan murid dari Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Maka ini Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah qala, beliau mengatakan, sami'tu Syekh Abu Utsman Al-Maghribi, aku mendengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi rahimahullah, ya, Sa'id bin Salam Al-Maghribi, yaqul, beliau mengatakan, kana Ibnul Katib, bahwasannya Ibnul Katib, seorang ulama yang masyhur bernama Ibnul Katib Husain bin Ahmad, ya, Husain bin Ahmad, naam, radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Nah, di sini An-Nawawi rahimahullah, beliau sering menyebutkan radhiyallahu anhu untuk para ulama, ya. Naam. Kalimat taradhi radhiyallahu anhu ini biasanya disematkan ketika kita menyebutkan sahabat, ya, sahabat. Tapi boleh juga untuk kita ucapkan ketika menyebutkan nama ulama radhiyallahu anhu. Ulama-ulama dahulu sering, ya. Naam, ketika menyebutkan nama ulama yang lainnya didoakan taradhi. Tapi yang lebih sesuai dan sebagai pembeda, hendaknya kalimat taradhi ini lebih sesuai kita sematkan untuk para sahabat. Ketika menyebut sahabat radhiyallahu anhu, selain para sahabat rahimahullah, itu sudah cukup. Naam. Taib. Ibnul Katib rahimahullah yakhtimu bin nahar arba'a khatamatin wa bil lail arba'a khatamat. Nah, beliau Ibnul Katib mengkhatamkan Al-Qur'an di siang hari 4 kali khatam dan di malam hari 4 kali khatam. Ya. Wa hadza aktsaru ma balaghana fil yaumi wa lailah. Nah, ini, ya, kata Nawawi rahimahullah, ini yang paling banyak yang riwayat sampai kepada kami, ya, tentang orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an sehari semalam. Ini yang paling banyak, ini paling banyaknya 4 kali, lebih dari 4 kali, ya, itu jarang. Nah, kemudian warawa as-sayyid, ya, dan diriwayatkan dari as-sayyid Al-Khalil bin Ahmad Ad-Dawraqi, Khalil bin Ahmad Ad-Dawraqi rahimahullah, Ahmad bin Ibrahim bin Katsir rahimahullah. Baik, bi isnadihi an Mansur ibn Zadan, dari Mansur ibn Zadan rahimahullah, min ubadit tabi'in, yang merupakan ahli ibadah dari kalangan tabi'in, annahu kana yakhtimul Qur'an, ya, bahwasannya beliau Mansur bin Zadan, ya, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an fi ma bainal dhuhri wal 'ashr. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an di antara zuhur dan asar, khatam. Ya. Wa yakhtimuhu aidan fi ma bainal maghrib wal isya. Beliau pula mengkhatamkan Al-Qur'an antara maghrib dan isya. Nah, luar biasa khatam. Nah, ini yang tidak terbayang di benak kita bagaimana membaginya, ya. Ya, kok bisa waktu sesingkat itu mengkhatamkan Al-Qur'an? Maka penjelasannya seperti yang kita sebutkan tadi, bisa jadi ini adalah karomah. Ya. Kalau memang riwayat ini benar, ini merupakan karomah yang tidak bisa dilakukan setiap orang. Ya. Dan tentunya mereka para ulama membaca Al-Qur'an itu dengan tadabbur. Bukan membaca seperti kebanyakan kita mungkin. Membaca hanya keluar dari lisan. Juga gak diperhatikan hurufnya, lafadznya, tajwidnya. Asal-asal baca saja. Yang penting selesai. Ya, tentunya mereka para ulama. Ya, orang-orang yang paling faqih. Orang-orang yang paling berilmu. Nah, tidak asal-asalan bacanya. Nah, ya. Maka ini merupakan karomah. Nah. Beliau mengkhatamkan bainal maghrib wal isya wa yaktimuhu fi ma bainal maghrib wal isya fi ramadhan khatmatain wa syai'an. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an antara maghrib dan isya itu di bulan Ramadan dua kali. Ya. Nah, dua kali antara salat maghrib dan salat isya khatam dua kali ditambah beberapa lagi. Masih kurang. Ya. Wa kanu yuakhiruna al-isya fi Ramadan ila an yamdhi rubu'ul lail. Dan mereka dahulu, ya, para ulama, para salaf, mereka mengakhirkan isya di bulan Ramadan sampai lewat seperempat malam. Ya, seperempat malam. Berarti kira-kira jam berapa itu? Seperempat malam. Jam-jam 11 mungkin, ya. 11 atau jam 10. Ya, karena memang yang afdol, yang sunnah, sholat isya itu diakhirkan, ya. Ini sunnah. Ya. Dan mungkin termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggal. Ya. Karena mungkin pengamalannya agak sulit kalau kita mau mengakhirkan sholat isya, gimana kira-kira? Kita sholat isyanya jam 10. Sulit, ya kan? Karena aktivitas kita berbeda-beda, kecuali mungkin di satu tempat komunitas tertentu yang semuanya mungkin santri semua bisa, santri semua. Tapi kalau ada ikhwan mungkin sulit, ya. Nah, ini kalau kita mau mencari afdolnya, sholat isya itu diakhirkan, tapi berjamaah, bukan sholat sendiri. Kalau sendiri ya nggak boleh, jangan beralasan wah sholat isya itu afdolnya diakhirkan, ya akhirnya dia nggak ikut sholat jamaah. Mengakhirkan sholat isya, sholatnya sendiri. Ini gak boleh, ya. Ini menyelisih sunnah. Ini sholat isya diakhirkan berjamaah. Sebagaimana para sahabat, diriwayatkan mereka ketika Rasul SAW mengakhirkan sholat isya, sampai para sahabat itu menunggunya sampai kepala mereka tertunduk. Ya, terkantuk-kantuk seperti itu. Nah, dikarenakan lamanya menunggu. Ya. Nah, kalau seperti ini mungkin, ya, karena sholat isya-nya diakhirkan, ya, sehingga khotamnya bisa lebih banyak. Yang biasanya khotamnya antara maghrib dan isya cuma sekali, ya, di bulan Ramadan karena diakhirkan jadi dua kali khotam. Ya, kalau kita ya mau diakhirkan juga nggak mungkin khotam. Ya, nah. Kalau ada yang mau coba, tafadhol, ya kan? Bisa enggak? Nah, ini ya. Kemudian warawa Ibnu Abi Dawud, demikian pula dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud rahimahullah bi isnadin sahih. Bi isnadihi sahih, dengan sanad yang sahih, anna mujahidan, bahwasannya mujahid, alimah mujahid Ibn Jabr rahimahullah, kana yakhtimul Qur'an fi Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, fi ma bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya, ya, fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, ya. Nah, kalau kita mungkin bainal maghrib wal isya ya udah sibuk cari makanan ya. Nah, sudah buka puasa, sudah banyak takjilnya. Setelah sholat maghrib masih kurang. Nah, cari makanan. Nah, kalau para salaf enggak. Ya, mereka memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sebanyak-banyaknya. Wa'an Mansur. Ya, dari Mansur. Naam. Wallahu a'lam apakah yang dimaksud Mansur ibnu Mu'tamir atau yang lainnya. Nah, dari Mansur rahimahullah qala, beliau mengatakan kana Ali al-Azdi, bahwasannya Ali al-Azdi, Ali bin Abdullah al-Bariti al-Azdi, ya, seorang perawi yang soduk, ya, beliau termasuk tobaqoh yang ketiga, ya, tabi'ut tabi'in. Nah, Ali al-Azdi yakhtimu fi ma bainal maghrib wal isya. Beliau mengkhatamkan antara maghrib dan isya kullalailatin min Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan. Nah, ternyata bukan cuma satu orang ya. Banyak. Nah. Kemudian Wa'ad Ibrahim ibn Sa'ad, dan dari Ibrahim ibnu Sa'ad, Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, ya, Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman ibnu Auf Az-Zuhri, ya, rahimahullahu ta'ala. Naam, dia seorang perawi yang thiqah. Kana Abi, dahulu Abi, berarti ayah beliau ya, Ibrahim berarti Abi Sa'ad ya, Sa'ad, Sa'ad bin Ibrahim. Kana Abi yahtabi fama yahillu hubwatahu hatta yakhtimul Qur'an. Dahulu ayahku, kata beliau, ayah Ibrahim bin Sa'ad, berarti Sa'ad, Sa'ad bin Ibrahim. Ya. Dahulu ayahku, beliau biasa yahtabi. Yahtabi yakni jama'a baina al-dhahruhu wa al-dhahri wa saqain. Yahtabi itu artinya mengumpulkan antara punggung dan betis. Ya. Apa menengkukkan ya. Naam. Bil imamah, dengan imamah. Jadi diikat. Tahu kan? Biasanya pakai semacam sabuk. Sabuk untuk duduk, pernah lihat kan? Biasanya di Yaman banyak yang memakai seperti itu ketika murojaah. Untuk apa? Supaya nggak terasa capek ya, duduknya juga rohah, tenang. Ini ditengkuk gitu ya, ditengkuk lututnya, kemudian diikat pakai imamah. Ya. Maka beliau Sa'ad bin Ibrahim ya melakukan ihtiba yahtabi. Fama yahillu habwatahu atau hubwatahu, dan beliau tidak melepaskan habwahnya, ikatannya enggak dilepas sampai khatam Al-Qur'an, jadi diikat. Nah. Ini yang diriwayatkan dari para ulama tentang pengkhataman Al-Qur'an sebanyak 4 kali atau 3 kali sehari semalam. Wa ammal ladina, dan tentunya ya di sini diberikan taklik di kitab ana ya dari apa yang disebutkan oleh An-Nawawi, hadza mukhalifu li hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ini menyelisihi hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan la yafqah man qara al-Qur'an fi aqalli min salas. Ya. Tidak akan faqih, tidak akan faham orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Jadi dari sisi ini ya, ini menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbing Abdullah ibnu Amr ibn al-As untuk tidak mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari waktu 3 hari. Ya. Taib. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dan Ibnu Hibban dan yang selain keduanya dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhumah qala, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ini Rasulullah memberikan arahan kepada Abdullah bin Amr, iqra fi kulli syahr. Kata Nabi SAW, baca Al-Quran sebulan sekali, setiap bulan. Ini baca Al-Quran, khotamkan Al-Quran sebulan sekali. Ya. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ya. Apakah beliau mengatakan, wah berat ya Rasul. Kata beliau apa? Kultu ya Nabi Allah inni utiku afdalu min dzalik. Ya Nabi Allah, aku mampu untuk melakukan yang lebih utama dari itu. Ya. Kalau sebulan sekali masih kurang ya Rasul. Naam. Qala. Naam, kata Rasul, faqra'ahu fi kulli ashr. Kalau begitu, baca atau khatamkan Al-Qur'an 10 hari sekali. Ya, 10 hari sekali. Qala qultu, kata Abdullah bin Amr, ya Nabi Allah inni utiqu afdhal min dzalik. Aku mampu untuk melakukan yang lebih afdol dari itu. Masih kurang. 10 hari masih kurang. Ya. Qala faqra'hu fi kulli sab'. Kalau begitu, baca setiap 7 hari sekali. Ya. Khatamkan setiap 7 hari sekali. Nah. Wala tazid ala dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan lebih dari itu. Artinya jangan kurang dari 7 hari. Ya. Fa inna li zaujika 'alaika haqqan, karena istrimu memiliki hak atasmu. Ya. Wa li zaurika 'alaika haqqan, dan orang-orang yang mengunjungimu juga memiliki hak atasmu. Wa li jasadika 'alaika haqqan, dan jasadmu juga memiliki hak. Artinya jangan kau lupakan, kau punya istri, kau punya keluarga, kau punya saudara-saudaramu yang mengunjungimu, itu harus kamu perhatikan. Ya. Nah, ibadah semangat bagus. Ya. Tapi jangan lupa. Nah, kita memiliki apa, orang-orang di sekitar kita ya, memiliki hak yang harus kita tunaikan. Ya, bayangkan kalau orang hanya fokus ibadah, punya istri. Bahkan diriwayatkan sebagian para sahabat ya kan. Ya, istrinya jarang disentuh. Ya, jarang disentuh. Nah, bahkan sebagian para ulama ya, sampai istrinya cemburu dengan kitab-kitabnya ya, cemburu dengan kitab, bukan cemburu dengan wanita lain, tapi cemburu dengan kitab ya, sampai dikatakan engkau ini enak ya, suamimu enggak beristri lebih dari satu, enggak memiliki madu ya. Nah, maka wanita ini mengatakan ya, wallahi demi Allah, kitab-kitab ini lebih berbahaya daripada 7 orang madu. Ya, ini 7 orang wanita yang dimadu. Ya. Nah, inilah semangat para ulama ya. Semangat para ulama. Nah, dari hadis ini menunjukkan bagi kita yang afdol, kalau mau mengambil yang paling afdolnya ya 7 hari sekali itu paling afdol udah. Kurang dari itu ya, itu tidak dianjurkan. 3 hari sekali itu sudah maksimal ya. Jangan kurang dari 3 hari. Sehari sekali ya, ini janganlah ya. Nah, sepertinya enggak perlu dibilang jangan ya. Enggak ada soalnya yang melakukan ya. Ada. ya, kalau ada yaitu bainahu wa bainallah, mungkin wali Allah yang bersembunyi di tengah-tengah kita, kita nggak tahu kan, siapa tahu di tengah-tengah kita ada wali, ya kan nggak tahu. Nah ini, jadi kalau mengikuti sunnah ya imma sebulan sekali atau 10 hari sekali, seminggu sekali, ya ini yang sunnah. Maksimalnya kalau kita masih memiliki semangat yang menggebu-gebu, 3 hari sekali, ya. Nah, perhatikan Abdullah bin Amr, ya, atau para sahabat secara umum, semangat mereka subhanallah, semangatnya. Ya, kalau kita mungkin khusus santri ya. Nah, ya. Hadani Allah wa iyyakum. Kalau dikasih ini mungkin kasih apa? Tugas setoran ya, selembar satu hari satu lembar misalnya. Pasti minta kurang ya. Kurangi. Ya, kurangi lah Mi. Nah, udah satu halaman lah. Minta kurangi lagi kalau bisa satu ayat pun ya. Nah, ini menunjukkan himmah yang kurang, semangat yang kurang. Ya, makanya kita contoh para sahabat, semangat mereka. Walaupun kita enggak bisa mencontoh apa yang mereka perbuat, tapi semangatnya kita contoh. Semangatnya itu yang kita contoh, bukan apa yang mereka lakukan khotam satu hari sampai berkali-kali, tentunya enggak bisa ya. Tapi semangatnya itu yang harus kita contoh, himmah. Ini ya. Nah, dan tentunya semangat kita itu akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa ammal ladzi khatamu al-Qur'an fi raq'atin. Ya. Demikian pula mereka yang mengkhatamkan Al-Qur'an di setiap rakaat. Nah, fi raq'ah, di setiap rakaat. Fala yahsuna likatsratihim. Tidak terhitung karena banyaknya. Setiap rakaat, satu rakaat khatam. Faminal mutaqaddimin Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ya. Dari kalangan mutaqaddimin, orang-orang terdahulu para sahabat, di antaranya Utsman ibn Affan. Ya. Khatam setiap rakaat. Wa Tamim ad-Dari dan Tamim ad-Dari radhiyallahu an. Wa Sa'id bin Jubair. Ya, demikian pula Sa'id bin Jubair rahimahullah khatamahu fi raq'ah fil Ka'bah. Ya, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an satu rakaat ketika beliau berada di Ka'bah. Karena mungkin melihat afdholiyatul makan ya, keutamaan tempat. Ya, nah ini lebih enggak terbayangkan lagi, satu rakaat khatam. Nah, ini luar biasa. Baik. Wa ammal ladzina khatamu fil usbu' marratan. Adapun orang-orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an seminggu atau sepekan sekali, fakatsirun, ini lebih banyak lagi. Yang sehari sekali khatam aja banyak ya, apalagi yang seminggu sekali banyak. Nukila an Utsman ibni Affan, dinukilkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Wa Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Ya, para sahabat-sahabat ini mereka adalah ya sahabat-sahabat yang merupakan rujukan Al-Qur'an. Apalagi Utsman ya. Sudah tentu. Ya, Utsman bin Affan yang merupakan sahabat yang mengumpulkan Al-Qur'an adalah Utsman bin Affan. Ya, oleh karena itu mushaf yang ada di tengah-tengah kita ini dikenal dengan apa? Mushaf apa? Mushaf Utsmani. Artinya mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang kaum muslimin ya menyepakati mushaf Utsmani ini. Adapun mushaf selain mushaf Utsmani ya itu tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Karena dahulu para sahabat mereka masing-masing punya mushaf, mushaf pribadi. Ya. Susunannya pun beda dengan mushaf Utsmani, bahkan sebagian ayat-ayatnya pun lafadznya beda. Ya, seperti mushaf Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau memiliki mushaf. Ya. Disebutkan ketika Utsman bin Affan beliau memberikan instruksi ya, supaya mushaf-mushaf yang ada itu dibakar semua, ya, supaya kaum muslimin nggak berpecah belah. Ibnu Mas'ud beliau menyembunyikan mushafnya, ya, takut diambil, beliau sembunyikan mushafnya, ya, karena beliau mengambil itu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, maka Utsman bin Affan, ya, beliau sahabat yang paling masyhur yang dalam hal Al-Qur'an, ya, sehingga kita tidak heran. Wa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, wa an jama'ati bin at-tabi'in. Ya, demikian pula diriwayatkan dari sekelompok para tabi'in. Nah, wa Ka'ab bin Abdurrahman bin Yazid. Demikian pula Abdurrahman bin Yazid, ya, wa Al-Qamah. Demikian pula Al-Qamah, ini dari kalangan tabi'in, wa Ibrahim dan Ibrahim An-Nakhai rahimahumullahu taala. Nah, ini yang sepekan sekali, 7 hari sekali. Ini yang afdol, ya. Nah, kalau kita bisa 7 hari sekali, jadi sebulan 4 kali khotam, ini luar biasa. Ya. Wal ikhtiyar, dan yang terpilih, anna dzalika yakhtalifu bil bikhtilafil ashkhos. Kata Nawawi di sini beliau memberikan taujih, memberikan arahan, dan yang terpilih dari apa yang dinukilkan tadi, bahwa yang demikian itu berbeda keadaannya sesuai dengan perbedaan ashkhos, perbedaan manusia. Ya. Artinya nggak bisa kita samakan. Siapa yang kita contoh dalam hal ini? Apakah Utsman atau para sahabat yang lain atau para tabiin yang bisa khotam bainal maghrib wal isya? Siapa yang kita contoh? Ya, maka jawabannya adalah apa? Wa khairul hadi hadiyu hadiyuman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentunya. Ya, enggak usah muluk-muluk, sebulan sekali aja udah ditekuni. Ya. Nah, itu udah luar biasa kalau kita bisa menekuni sebulan sekali. Bisa seminggu sekali itu udah apa namanya, di atas luar biasa. Ya. Kurang dari seminggu sekali, 3 hari sekali, ini udah, ya, manusia luar biasa. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin ada wali yang bersembunyi di tengah-tengah kita, kan enggak tahu, ya. Wallahu alam. Faman kana yadhhar lahu bidaqiqil fikr la ta'if li ta'if wa ma'arif falyaqtasir ala qadri yahsulu lahu bihi kamala fahmi ma yaqra'u. Kata beliau, kata Nawawi rahimahullah, barang siapa yang tampak padanya, ya, suatu pemahaman yang dakik, suatu pemahaman yang rinci, artinya dia bisa memahami Al-Quran dengan baik dengan kadar bacaan yang dia baca, ya, lata'ifi wa ma'arif, dia bisa memahami lata'if, kalimat-kalimat tersembunyi di dalam Al-Quran, ma'arif, ya, ilmu-ilmu dalam Al-Quran, dia bisa mengambil itu, falyaqtasir ala qadri yahsulu lahu bihi, maka hendaknya dia cukupkan sesuai dengan kadar yang dia bisa mendapatkan itu semua, ya, kesempurnaan pemahaman ma yaqra'u, dari apa yang dibaca. Maksudnya apa? Yani tujuan kita membaca Al-Quran adalah apa? Apa tujuannya? Hah? Apa tujuannya? Tadabur, ya. Tadabur itu tujuannya. Tujuan penting, tujuan inti kita membaca Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, ya, jangan yang ditargetkan hanya adat jumlahnya, bukan. Wah, saya mau khotam seminggu sekali, khotam sebulan sekali, bukan itu. Itu bukan, jangan dijadikan fokus utama. Tapi yang dijadikan fokus utama adalah tadabur kita itu bisa sampai mana. Ya. Kalau kita misalnya bisa membaca Al-Quran sambil tadabur dengan mungkin 2 bulan sekali, ya itu udah kita tekuni. Ya. Yang penting kita bisa mentadaburnya, bisa mengambil lata'if, ya, rahasia-rahasia Al-Quran, ilmu-ilmu, ma'arif, ya, yang ada dari Al-Quran, itu tujuan terpentingnya. ya. Nah, tapi yang sangat disayangkan mungkin kita mau membaca dengan kadar berapapun nggak masuk, ya, nggak bisa tadabur juga. Mau sebulan sekali, mau dua bulan sekali, ya sama aja, ya, nggak ada pengaruh. Wa kadza man kana masygulan binashril ilmi. Demikian pula bagi orang yang sibuk menyebarkan ilmu. Dia mengajar misalnya. Ya. Tentunya kesempatan dia untuk membaca Al-Qur'an itu terbatas. Karena dia memiliki tanggungan, memiliki kewajiban untuk mengajari kaum muslimin. Ya. Nah, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, amalan mutaaddi itu lebih afdol dari amalan munfarid. Artinya amalan yang manfaatnya bisa menjangkau orang lain, mengajarkan ilmu kan amalan yang manfaatnya untuk orang lain kan, mengajar ilmu, menulis, ya, itu manfaatnya menjangkau orang lain. Itu lebih afdol daripada amalan yang manfaatnya hanya munfarid, manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini ya. Au ghairuhu min muhimmatid din, atau yang selainnya dari perkara-perkara penting agama. Wa masalihil muslimin al-ammah, dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Artinya punya kesibukan-kesibukan ini, ya disesuaikan saja. Ya, disesuaikan. Nah, falyaqtasir ala qadri la yahsulu bihi bisababihi ikhlal bima huwa mursidun lahu. Ya. Hendaknya dia mencukupkan sesuai dengan kadarnya. Ya. Yang tidak akan didapatkan dengan sebabnya. Matantum ini lafadznya la yahsulu bisababihi ikhlal bima huwa mursidun lahu. Ya, yang tidak didapatkan dengan sebabnya ikhlal, kekurangan. Artinya dia membaca, menekuni bacaan Al-Qur'an atau menekuni tilawatul Qur'an, ya. Yang dengan itu tidak sampai mengurangi kewajiban dia. Nah, ini. Jangan sampai alasan saya sibuk baca Al-Qur'an. Ya. Nah, saya punya target khotam seminggu sekali. 10 hari sekali. Ya, akhirnya dia telantarkan kewajiban dia mengajar misalnya. Terlantar. Demikian pula ibadah yang lain, ya. Ibadah seperti qiyamul lail, salat malam, ibadah saum, puasa sunnah, ya. Kalau bagi orang-orang yang dia memiliki kewajiban, ya, apabila amalan sunnah tersebut itu bisa mengurangi dia dalam menunaikan kewajiban, maka hendaknya dia lebih mementingkan kewajiban dia. Ya, dia puasa misalnya, yang akhirnya mungkin dengan dia berpuasa mengajar menjadi gak semangat, akhirnya dia gak mengajar. Atau mungkin bagi orang yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, dia puasa, ya, akhirnya gak mencari nafkah. Ini jangan sampai seperti itu. Kalau bisa mengumpulkan dua hal tersebut, ini yang utama. Fabiha wa ni'mah. Nikmat besar, orang bisa melakukan ibadah sunnah, ibadah lainnya juga jalan. Ini keutamaan besar. Dan ini yang sangat dianjurkan. Ya, kita bisa mengumpulkan ibadah yang ada. Bisa melakukan ibadah sunnah, puasanya, zakatnya, semua dilakukan. Ya, cari nafkah, mengajar, semua dilakukan. Wah, Masya Allah. Ya, nikmat. Baik. Wa illam yakun min haula al-madzkurin, kata beliau, kalau dia bukan termasuk mereka-mereka yang disebut, yaitu dia bukan termasuk orang seorang dai. Dia bukan dai. Enggak punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu. Ya, dalam hal ini juga dia bukan seorang kepala keluarga yang memiliki tugas mencari nafkah. Falyastakfir, maka perbanyak. Santri contohnya. Para talabah, para penuntut ilmu, ya. Nah, maka hendaknya memperbanyak baca Al-Quran. Nah, tapi kalau para tolabah, para penuntut ilmu, para santri juga memiliki kewajiban yang lain, ya, yang itu merupakan arahan atau bimbingan dari pengajarnya, yaitu yang diikuti ya. Misalnya kewajiban menghafal, nah itu yang lebih diutamakan, yang lebih didahulukan. Kalau bisa mengumpulkan semuanya, ya, sambil murojaah Al-Quran, sambil menghafal Al-Quran, ya, membaca Al-Quran juga jalan, baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, ya, ini lebih afdol. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hifdzakumullah.